Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله صلوات صلاة سلام kita tujuaken datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab awit saking tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kita saged pikantuk hidayah, kita saged pikantuk bimbingan, angin kita panjenengan sami ngadep wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sampun ngendika, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ora ana sekelompok wong kang ngumpul ana ing masjid-masjide Allah padha nyinau kitab Allah, padha nyinau Al-Qur'an, kecoba Allah Subhanahu wa taala badhe nurunaken rahmat dhateng tiang-tiang kalawau lan badhe maringi ketenangan ketentraman wontening manahipun. Wa haffathumul malaikah, semanten ugi para malaikat badhe ngubengi papan kala wau. Pamila punika sawenih saking keutamaan ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dateng tiang-tiang ingkang purun nyinau kitab Allah, nyinau Al-Quran, nyinau pangandikan-pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semanten ugi kita sampun ngancik wontening wulan Sawal. Mugi-mugi ibadah kita panjenengan sami, salat kita, salat tarawih kita, zakat kita, ibadah puasa kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi pikantuk malam ingkang luwih becik ketimbang sewu bulan. Nggih menika malam Lailatul Qadar. Sawenih saking tondo bilih tiang kalawau pikantuk Lailatul Qadar wontening wulan Ramadan, bilih tiang kalawau tambah becik, tambah sae pangibadahanipun. Sawenih tondo bilih tiang kalawau pikantuk utawi menangi malam Lailatul Qadar, ini tiang kalau badhe tambah sae, tiang kalau tak badhe tambah becik agaminipun. Pramila monggo kita sami ningkataken anggen kita panjenengan sami ngadep wonten ngarsanipun Allah ingkang rumiyin boten nindakaken salat jamaah wonten ing masjid. Monggo kita semarakaken salat gansal wekdal wonten ing masjid ingkang rumiyin boten nate infak, kita semarakaken, kita sisihaken bondo kita kangge infak ingkang rumiyin boten nate silaturahmi dateng tiang sepuhipun. Monggo kita tingkataken silaturahmi dateng tiang sepuhipun. Menika sawenih bentuk tambah saenipun agami kita panjenengan sami. Semanten ugi perkawis ingkang kedah kita panjenengan sami prihatosaken inggih punika bilih Allah Subhanahu wa taala sampun janjiaken dhateng tiang-tiang ingkang purun patut ilmu, dhateng tiang-tiang ingkang purun nyinau Al-Qur'an, nyinau pangandikanipun Rasulullah, midhangetaken pengaosan-pengaosan sehingga pikantuk ilmu. Allah sampun janjiaken kados ingkang dipun ngendikaken Allah wonten ing surat Mujadalah pangandikanipun yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat wong-wong kang iman lan wong-wong kang duweni ilmu lawan sira kabeh kanthi pira-pira derajat, kanthi pirang-pirang derajat. Wonten ing ayat punika sampun nedahaken bilih Allah njanjekaken dadi ngangkat derajat kelawan tiang-tiang ingkang gadai iman, semanten nuki tiang-tiang ingkang gadai ilmu. Amilah, monggo kita nyuwun wonten ngarsanipun Allah supados kalih werni punika manggen wontening manah kita panjenengan sami. Supados kalih werni punika kita dipun paringi kegiatan saged nindakaken ingkang kepidah iman, ingkang angka kalih nggadahi ilmu. Menawi tiyang menika iman lan gadahi ilmu, Allah badhe ngangkat derajat dhateng tiyang kala wau. Kamila kathah tiyang menika sampun mlebet Islam wiwit alitipun, wiwit lairipun, sampun ngakening bilih piyambakipun Islam, ananging nganti tekan sepuh kok yora mundak-mundak ilmune, ora mundak-mundak amalane. Padahal kita panjenengan sami punika nek wong carane bocah di sekolah ki saka kelas 1 nganti tekan kelas 6 taun kok mbasan metu saka sekolah ora iso apa-apa babar blas mesti menika perkawis ingkang sanget dipun prihatosaken, perkawis ingkang sanget kedah kita panjenengan sami prihatos. Wis di sekolah ke kelas 1 nganti tekan kelas 6 taun wis raget kok ora iso apa-apa, mesti kita panjenengan sambate bingung. Semanten ugi awakipun tiyang mbak wiwit alit sampun ngakeni bilih Islam dados agami kita panjenengan sami, ananging kit biyen tekan saiki kok isih ning ngono kuwi wae, le salat yo ora mundak bener, le wudu yo ora mundak bener, amalan yo ora mundak. Niko perkawis ingkang sanget mrihatosaken tumrap kita panjenengan sami. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sampun ngendika wonten ing hadisipun, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Pangandikanipun Rasulullah, golek ilmu kuwi wajib kanggo saben-saben wong muslim. Golek ilmu punika, pangandikanipun Rasulullah, wajib kanggo saben-saben wong muslim. Muslim ingkang kasih alit, punapa muslim ingkang tasih muda, punapa muslim ingkang sampun sepuh. Wajib pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga kita panjenengan sami kedah mrihatosaken babagan punika sing jenenge golek ilmu agama punika sanes kewajibanipun putra putri kita kemawon. Sing jenenge golek agama, golek kaweruh babagan agami punika mboten namung kewajibanipun putra putri kita. Wah, sing golek ilmu ki ya sing cah nom-nom wae. Nek ngaji ki yo nek ning sekolahan wae. Nek ngaji ki ya, nek mlebu sanawiyah utawa aliyah wae. Nek wis ku ya wis rampung. Menika mboten sak mestinipun. Nika perkawis ingkang kedah kita panjenengan sami beneraken bilih patut ilmu patut kawruh babagan agami punika kewajiban kangge kita panjenengan sami jaleripun semanten ugi estrinipun wajib mangertosi babagan agaminipun. Sing wajib golek ilmu iki ora mung cah TPA. Ora mung cah TPA kemawon anane kabeh wong sing ngakoni agamane Islam punika wajib mangertosi babagan ilmu. Sebab punapa? Sebab kita panjenengan sami mendingan keponten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala punika ginaaken ilmu. Sedat ingkang betahaken ilmu punika mboten namung kepiye carane golek duit, kepiye carane nenandur, kepiye carane nggarap sawah, niku mboten. Menawi babakan kadonyan kemawon kita mbetahaken ilmu babakan dunya kemawon, kita menika butuh ilmu pramila luwih-luwih babakan dunya lan akhirat punika mesti lan hubunganipun erat sanget kelawan ilmu. Menika wahyu saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nek wong arep nandur we nganggo ilmu, kepiye carane nandur pari ben iso lemu, kepiye carane nandur pari ben ra dipangan wereng. Nika wonten caranipun, wonten ilmunipun. Nika babakan dunya we butuh ilmu, luwe-luwe babakan dunya lan lan akhirat. Perkawis dunya ingkang namung pinten taun punika ingkang namung dipun umpamakaken kaya wong mampir ngombe. Kuwi butuh ilmu luwih-luwih tiyang Islam ingkang badhe ngadepi alam kelanggengan sangat lan sangat betahaken ilmu. Pamila bener nabi Rasulullah ngendikaken golek ilmu kuwi wajib. Artosipun sing boten gelem golek ilmu tiyang punika sampun tumindak dosa. Ora nomi, ora tuwane, ora jalere, ora estrine. Nek ora gelem golek ilmu, artosipun tiyang punika sampun tumindak dosa. Pramila monggo kita panjenengan sami prihatosaken babakan punika. Kita panjenengan sami menawi gadai ilmu, menawi mangertos sapa Rasulullah punika. Orang ngerti nek Rasulullah kuwi utusane Allah. Wis cukup. Nek Rasulullah kuwi wong Arab, wis cukup mboten. Ananging kita panjenengan sami kedah gadai ilmu. Sapa Rasulullah kuwi? Sapa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punika? Apa tugase? Apa kewajiban kita panjenengan sami datang Rasulullah menika ingkang paling penting. Sehingga kita panjenengan sami menawi gadai ilmu badhe saged bener anggen kita panjenengan sami nglampahi wonten ing alam kebrayan punika. Semanten ugi kathah tiyang ngucapaken la ilaha illallah. Kathah tiyang ingkang ngucapaken la ilaha illallah ananging boten dipun ilmui, wis pokoke ngucapke la ilaha illallah. Ora ngerti maknane, ora ngerti karepe, ora ngerti apa sing di karepe karo kalimat la ilaha illallah. Menika saweneh keklentuan ingkang dipun lampahi dhateng sebagian kaum muslimin. Seneng nek kon ngucapke la ilaha illallah ananging boten dipun landasi kanthi ilmu, padahal menawi tiang punika anggenipun ngucapaken la ilaha illallah dipun landasi kanthi ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ngendika bilih kalimat la ilaha illallah punika luwih abot ketimbang bumi langit lan sak isine. Menawi tiang punika mangertosi makna kalimat la ilaha illallah, artine wong sing ngucapke la ilaha illallah lenge jaluk mun ning ngarepane Allah, sing ngucapke la ilaha illallah le ibadah mung ning ngarepane Allah. Sing ucap la ilaha illallah ora bakal di kejaba namung dhateng Allah. Sing ucap la ilaha illallah ora bakal njaluk rezeki kejaba ning arpane Allah. Dadah makna la ilaha illallah menika kedah kita panjenengan sami ilmui. Pramila bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang sangat kawula hormati, monggo sisa-sisa urip kita panjenengan sami punika kita ginakaken kangge patut kawruh babakan agami ingkang dereng gadahi Quran terjemahan. Tumbas Quran sing wonten terjemahanipun ingkang dereng saged maos Al-Qur'an kita tingkataken nyinau alif baca nika saweneh saking padhet ilmu. Pamila nari tiyang punika sampun mangertosi apa tujuane urip wonten ing alam dunya punika. Sebab kathah tiyang anggenipun urip ing alam dunya menika pokoke mangan kuwi dienggo urip, urip kuwi dienggo mangan. Wis mboten wonten liyanipun. Urip dienggo mangan, mangan dienggo urip, wis ora ana tujuan liyane. Jadi anggenipun nedo, anggenipun ngombe itu mengerti urip. Le urip yang mesti gumangan karo ngombe mboten wonten tujuan ingkang sanesipun. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten ing Al-Qur'an, apa tujuane urip ning alam dunya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. lan temen ingsun orang gawe jin lan menungso kejaba supaya ibadah ning ngarsani ingsun. Dados punika tujuan kita urip wonten ing alam donya. Urip kuwi dinggo ibadah, ibadah kuwi dinggo dinggo urip, urip dinggo ibadah. Artosipun sedaya gerak-gerik kita panjenengan sami anggen kita nyambut damel, kita niati ibadah. Anggen kita urip bebrayan, kita niati ibadah. Nika ingkang dipun wastani urip kuwi dinggo dinggo ibadah. Anggen kita panjenengan sami golek duit diniati ibadah, ben iso bayar zakat, ben iso munggah haji, ben iso tuku beras. Le, nek iso tuku beras saged dimaem, le salat iso jejet. Wes yang menika nek ora maem engko le salat ku yo luyu. Ananging kedadipun inget-inget kedadipun niataken bilih nyambut damel kita panjenengan sami punika kangge sarana nindakaken ibadah. Dan urip kita panjenengan sami punika kita ginakaken kangge ibadah. Urip nggo ibadah, ibadah nggo urip. Artosipun urip kita panjenengan kita mungkin nindakaken ibadah kanggo urip wonten ing alam dunya punika lan kangge urip wonten ing akhirat samangke nipun. Menika perkawis ingkang kedah kita panjenengan sami mangertosi. Sehingga menawi kita mangertos babagan punika mboten kados uripe wong-wong kafir, wong-wong sing randi agama, wong-wong sing agamane dudu Islam. Pangandikanipun Allah wonten ing Al-Qur'an, innalladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ingkang maknanipun sak temene wong-wong kafir kuwi padha seneng-seneng padha memangan kaya persis kaya mangane kewan, persis kaya mangane kewan. Neraka papan baline wong-wong kuwi mau. Ada wonten ing ayat menika Allah sampun ngedahakan datang kita panjenengan sami bila wong-wong kafir ki eneng ini mangan karo mangan. Limbut gawe ya tinggu mangan, linggule ilmu ya mengar tinggu mangan. Boten wonten sana siput orang mau tujuan liyane. Niko tiang-tiang engkang kafir. Pangandikanipun Allah, innalladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Wong kafir kuwi padha seneng-seneng, padha memangan kaya kaya kewan. Pangandikane Allah, sebab kewan nika ora dikon salat, kewan kuwi ora kon bayar zakat, kewan kuwi ora di ora dikon salat jamaah. Pokoke dikon misning mangan karo mangan karo mangan. Nika kahanan tiang-tiang ingkang kafir. Kamilah kita panjenengan kami menika tiang muslim, tiang ingkang gadai linuih, tiang ingkang gadai keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala sampun ngangkat derajat kita panjenengan kami sebab kita panjenengan kami nindakaken pangibadahan wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ananging artosipun bilih kita mboten dipun larang nek wong urip ing golek golek ing donya. Memang wis wis semestine nek wong urip kuwi ya kudu golek golek donya. Wong nang uripe ning ngalam dunya ananging kita kedah eling, kita kedah inget-inget bilih urip kita panjenengan sami punika dinggo ibadah. Menawi tiyang menika eling babakan punika limbut gawe ya diniati ibadah. Le urip bebrayan ya diniati ibadah. Pamila urip kita panjenengan sami enenge ibadah ro ibadah. Kaya sing dingendikake Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dipun sadaraken apa tujuane urip ana ing ngalam dunya punika. Kalau sampun kita jelasaken bilih tiang Islam punika wajib patut ilmu, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sampun ngendika wonten ing Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala sampun ngedalaken kita panjenengan sami saking rahim-rahim ibu kita lawan kita panjenengan sami mboten mangertosi punapa-punapa. Artosipun asline tiyang punika budu, asline tiyang punika budu ora ngerti apa-apa. Nika ingkang ngendika Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sampun ngedalaken kita panjenengan sami saking rahim ibu-ibu kita, saking perut ibu-ibu kita, kanthi keadaan kita panjenengan sami mboten mangertosi punapa punapa. Apa sih pun kita asli ni pun lo kita cuang wong kudu. Arti ni wong gimana rakyat gula ilmu, ia tetap orang ngerti apa apa. Nek ning senengane layah layah neng rumah ngombete. Orang gelem neng masjid ngaku pengajian. Orang gelem nindai pengawasan. Orang gelem maca-maca buku. Orang gelem maca Al-Qur'an yo tetep kudu. Nika sampun dipun ngendikaken Allah, ini asline wong kuno kudu mboten mangertosi punapa punapa. Pamila nang kita panjenengan sami nika nyadari eling bilih asline iki nek awake dhewe iki wong kudu. Ya kepiye carane ngilangi kebodohan ingkang wonten ing kita panjenengan sami. Pramila bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sampun ngendika wonten ing Al-Qur'an surat Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa padha wong kang duwe ilmu karo wong kang ora duwe ilmu? Ya, tiyang bocah ingkang kasih alit kemawon sampun saged jawab. Nek wong duwe ilmu karo wong ora duwe ilmu jelas jelas beda. Bedane karo kaya abe langit karo bumi. Pramila Allah Subhanahu wa ta'ala sampun pangut dateng kita panjenengan sami, apa padha wong sing duwe ilmu karo wong sing ora duwe ilmu? Kuwi artine bilih Allah Subhanahu wa taala sampun ngineaken wong-wong sing randuwe ilmu. Pamila, bapak-bapak lan ibu-ibu, monggo kita panjenengan sami semaraaken anggen kita panjenengan sami padus ilmu. Sebab menawi kita panjenengan sami menika boten gadahi ilmu, padahal kita panjenengan paling kok kedah tumindak. Kita panjenengan sami wong urip iki delengak lungku tu tumindak, lan tumindak punika kedah betahaken ilmu. Apa sing arep tak tindakke iki? Sing arep tak tindakke iki kira-kira ana bahayane apa ana manfaate? Punika kita saged mangertosi menawi kita nggadahi ilmu. Menawi boten nggadah ilmu, ya ora ngerti manfaate sing ana manfaat, tumindak sing ana manfaat iki sik endi? Tumindak sing ora ana manfaat iki sik endi? Nika nek mboten ngaji, nek ora nindake pengajian, nek ora golek ilmu ya ora ngerti. Engko napa? Mung-mung sok melu kelawan hawa nafsune. Padahal ingkang dipun wastani hawa nafsu menika senenge ngejak dumateng kamiskan, ngejak dumateng kesengsaraan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Pamila supados hawa nafsu kita panjenengan sami punika dipun bimbing, dipun arahaken, kita panjenengan sami kedah nggadahi ilmu. Wong duwe ilmu ki mboten nonton rugine. Beda karo wong duwe bondo. Tiyang menika nek duwe ilmu, ilmu punika ingkang badhe njagi dhateng tiyang punika. Tambah ilmu nih, tambah tiyang punika dipun jagi. Nah, tiyang punika nggadahi ilmu, tambah ilmu nih, tambah dheweke dipun jagi kelawan ilmu nika. Ya menika nek tambah ilmu nih, oh nek kono niki ra entuk dipun jagi dening ilmu, oh nek kono niki haram, oh mboten dipun lampahi. Menawi tiyang punika nggadahi ilmu, sewali wong ku nek duwe bondo, tambah bondo nih, tambah bingung le njogo, tambah bondo nih, tambah bingung le njogo, arti dekeke ngendi iki engko bondoku iki, bingung le golek kunci, bingung le golek sapam, nggih ta. Beda karo wong nek duwe ilmu, tambah ilmu nih wong ku mau malah tambah di tambah dijogo, tambah ilmunya tambah dijogo, tambah ngerti, oh nek kongon iki ra entuk wis aku tak ngedoi, oh nek kongon iki ra entuk, oh aku tak ngedoi, oh nek kongon iki ganjarane gede, oh aku tak nglakoni, oh nek kongon iki disenengi dening Allah, oh aku tak amalke. Nek menawi tiyang luar nggak ada ilmu, dijogo dening ilmu. Sewali wong nek ndi bondo, tambah bondone tambah bingung, bingung gak arep nggo ngendi, le arep deleh ngendi, le arep nyimpen ngendi. Nggih ta? Pramila kita panjenengan sami. Semanten iki wong duwe bondo ku ya kudu ngerti ilmune carane ngatur ngatur bondo. Sebab kita panjenengan sami menika nek duwe bondo kok ora ngerti carane ngatur, akhire bondo kuwi mau malah dadi memolo. Di bondo ning ora ngerti tata carane malah dadi memolo. Contohipun dipun paringi bondo dening Allah Subhanahu wa taala, ning ora ngerti nek bondo kuwi kudu kon menehi zakat, ora ngerti ilmune. Baik, apa utawa duwe ilmune ora gelem ngamalke. Kami rombinjang wonten ing akhirat tak mangke bondo punika badhe dipun kalungaken wonten ing gununipun. Sehingga tiang punika badhe dipun siksa kelawan dandanipun piyambak. Beda karo wong nek duwe ilmu, tiang punika badhe dipun bimbing kelawan ilmu punika. Semanten ugi ilmu punika badhe langgeng. Sing jenenge ilmu punika badhe badhe langgeng. Senajan tiang ingkang gadai ilmu sampun pejah, ning ilmu menika taksih dipun amalaken, lamila tiang punika taksih digantuk ganjaran saking ngarsanipun Allah. Beda kelawan tiang kang gadai bondo. Wong brandi bondo kuwi saya suyo saya bondo mau saya rusak. Tambah tuwa bondo-bondo tambah sirna. Nggih to? Contonipun wonten ing jamanipun Qarun, bondone wis entek. Nih ilmune para sahabat, ilmune Abu Hurairah, sahabate Rasulullah, ilmune Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saktasih kita rasaken wontening tengah-tengah kita panjenengan sami, taksih kita sinau, taksih kita pelajari. Ning bondone wong jaman semono saiki lano sing kita sithik-sithik kok wis do rusak kabeh. Niyo bidane bondo kelawan ilmu. Nek ilmu menika badhe langgeng, ning nek bondo bakal sirna. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sampun ngendika wonten ing hadisipun, idza mata ibnu adama ing khata amaluhu illa min salatin. Menawa anak Adam kuwi wis sedo bakal pedhot kabeh amalane kejaba telung perkara. Salah tunggalipun nggih menika ilmu ingkang wonten manfaatipun. Kamila menawi kita panjenengan sami didik putra putri kita dados tiyang ingkang saleh, dados putra putri ingkang saleh punika ingkang dadi manfaati dateng tiyang sepuhipun. Beda karo nek di putra putri ora dong babakan agama, ora soleh ning sugih, kuwi malah nyamari. Kurang bedane wong tuane malah didadekke batur, wong tuane malah diususu, wong tuane malah diusir lan sak panunggalane. Nek nek tiyang menika nggadahi putra putri ingkang soleh, ora ana wong tak soleh kok bakal ngususu wong tuane. Ora ana tak soleh kok bakal nyengsarake wong tuane. Mila boten wonten. Nek nganti nyengsarake wong tuane artine kudu tak soleh meneh. Pamila ingkang paling penting dateng para sepuh inggih punika piye didik putra putri kita panjenengan kami dadi bocah ingkang soleh. Niku ingkang paling penting. Senajan dari pegawai negeri ning mboten gadai akhlak utawi akhlake bejat, niku malah nyamari. Nyamari urip wonten ing alam dunya wis engko-engko susu-susu. Wes dunia onak kita tidak ada batur, bapak ni kau ibu tidak batur. Wes esok ni alam akhirat ditakok ke ngopo kok kue tidak ada anakmu jadi cah sing orang diadab, cah sing orang ngerti perkara agama. Pangandikan pun Rasulullah, kulukum ra'in, wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kabeh kita panjenengan kami, saben-saben kita panjenengan kami kok nggadahi dados pemimpin badhe dipun tangleti kelawan ingkang dipun pimpin. Nek sing wong tuwa mimpin putra putrinipun. Badhe dipun tangleti, putra putri kula wau dipun tangleti. Ngopo kok anak-anakmu dadi cah sing bejat? Ngopo kok putra-putramu dadi kok cah sing ora ngerti agama? Punika ingkang badhe dipun pangletaken wonten ing alam akhirat sak mangke. Boten badhe dipun pangletaken ngopo kok kowe ra ndadekke sugih anak-anakmu? Ngopo kok anak-anakmu kok omahe mung gedhe? Ngopo kok anak-anakmu kok omahe ning seko lemah ora teko semen? Boten dipun pangletaken perkawis ingkang kados mekaten. Nah mila, bapak-bapak lan ibu ingkang kawula hormati, monggo tanggung jawab ingkang dipun pikulaken dhateng kita panjenengan sami punika kita garap kanthi sak sae-saenipun. Khawatir menawi tanggung jawab ingkang dipun pikulaken dhateng kita panjenengan sami punika kita mboten saged mikul kanthi bener, malah minjang wonten ing akhirat tak mangke dados memolo dateng kita panjenengan sami. Insya Allah kita sedapaken semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.